ngarah mamrih manglawan arep ora sekso. Ya kru rakut kuten merih mamuter kunto muksala condra oso Putleng putleng iblis lanet satri bagus manteng manteng manteng tak takon nginti maso putleng ngaku ngaku ngaku Buto balik takon nginti dongo sopo percaya waduh junjung dongo peko parat opa tam ya Matiyo soko yang duara kok ngewestri jenuh kutek iwa kala suksoro kala suksoro iya balik takon sopo jenuh gus panengah pandu kekasih Raden Permati Permati dasar keporo nyoto pakal lumakum nyangati gus ngetotake kerenteke ngati jumangga yang suku gedeping nitro orang kena bacot gitu balik gitu balik untuk bacot orang untuk urut topok so wani karaku apa mungkang tak beteni tuto pandowo toto katiwi soyo indriakso soro maruto Prait ngati-ati gus lain apa ingin tak merangsang kemudah jor kepada bus Bye. asura kakiri-kiri kenyolir prapoto abang kawalakara mangwa mungso amin tolawan anggrulir singonabdo kadyaya naraswa ambadok badoko wih lah dalar ojo satrio sumati tangtaran kui sopo ya permati kain dadiaran ubu tosoko jeningmu dikyo kolo pralepdo bilak no pati nirwanku dikeporo ngarso legani ngati wah prayet no ngati hati aduh balang bedo mo traksot sambil ke pundak kirek ngeriak meletuk kuai sama wah ha ha oh ha ha ho ha ha ha wah wah wah ha ha ha mungso yo oh ai oh at ah at ah iya ah at ya eh hey wah at ah yo ah awas gongles ya yo yeah. meh rahino semubang iwang aruno kadine traning angga rapuh sabdani kukilo ringkani koro saketar wong niki dung ning akung luwe sing pini panco ung papetok ing ayam wono merangwuh ring pagakan Kakang Semar, kula Den. Teko iki ana wong lempoh ngalosot ening tengah ngalas katon ijen tanpa ruwang. Inggih Den, kok mesaken temen to Ndara? Monggo kepareng dipun dangu, Gus. Kisanak. Moro gaging aku sira iku sapa kisanak? Menawi tangu jasad kula nami kula pun Kiai Leladi Mangsa Raden. Lagi jenenge kapek temen Leladi Mangsa sing tegese angon karo kahanan. Kisana apa to sebabe dene kowe nganti dadi lempoh mengkono Leladi Mangsa? Nuwun inggih Raden. Kula menika estunipun nembe nindakaken tapa brata supados mboten karir duanggen kula ta pengantos kula rencangi mlebet wonten ing wana menika Raden. Tok rewangi tapa kaya mengkono kuwi kowe arep nggayuh apa? Kula mboten nggayuh ingkang inggil-inggil kok Raden. Kegayuan kula nemung sepados enggal mantun anggen kula sakit lempoh menika. Sebab sampun lasaken redana kathah sanget anggen kula njampekaken. Ngantos telas raja darbek kula wis mantun kok mboten saged mantun. Dawuhipun tiyang sepuh badhe tumunten mantun sakit lempoh kula menika menawi kula sampun saged pinanggih kalian perayagung ingkang saged mangsuli pendangonipun guru kula ingkang sampun kula tulis menika Raden. Moro coba wacan apa kang dadi pitakoning gurumu mbok menawa aku bisa suka wangsulan kang tundone bisa hanjalari waras laramu bali kuat sukumu weh kisana. Oh inggih Raden, matur nuwun mugi keparenga miyarsakaken Raden. Malukon laku ning lekas lukita linuding kidung ngong kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu memangun manah rahayu Raden, menika kok wonten pendangon broto catur pekawis. Menika menapa kemawon Raden? Kisanak, yen ora kleru ingkang dikarepake broto patang prakara yaiku lakuning raga, lakuning cipta. kato lakuning rasa ingkang pungkasan yaiku lakuning karsa Kyai. Lajeng menika kados pundi babaranipun Raden? Dene babarane mengkene. Lakuning raga yaiku ngudi karesikan lan ngudi ing reh kesarasan. Sekabeng tindak tanduk solah bawa kudu tansah bisa ngresepake ing pandulu. Uga ora lali tansah nindakake sesirih lan bangsaning prihatin. Iku kang sinebut lakuning raga. Wondene lakuning cipta ya iku kudu tansah mikir kang becik-becik nyingkiri pikiran kang ala. Tansah eling marang pangeran kang sarta tansah eling marang uripe dhewe. Sabanjure lakuning ngrasa ya iku nyegah marang kepenginan kadonyan kang bakal nuwuhake ora kepenak lan kang bisa gawe sangsaraning urip. Iku kisanak mungguh lakuning ngrasa. Dene kang wekasan lakuning karsa ya iku aja ngumbar kamurkan lan kudu bisa nyandhet marang kekarepan kang ora becik. Upamane ana wong kepingin nyoba marang kadang tunggal gurune. Satemah wong mau tapa banjur reka-reka dadi wong limpah. Mongko sing dicoba mau wis tanggap lan wis mangerteni. Mengkono mau apa ora jeneng jarak isih maido marang prasetyaning kadang ingkang setya bekti madya padha prating delahan wong lumpuh. Waduh adiku di. Weh. Dimas Permadi. Aja kurang pangapura ya di satemene ingkang membe dadi wong limpah iki mau pun Kakang kok di. Nuwun sewu. Teko Kakang Mas Narayana ngantos membe dados tiyang limpah menika wonten kersa menapa Kakang Mas? Yayi Permadi. Sejatine wis suwe nggonku kepengin pinanggih marang kadang para siyadi. Ning keperluane siyadi bakal tak kanthi nyocokake sabdaning Bapa Guru Patmana Barumuhun. Nalika semono penemban Patmana Bob paring dawuh menawa pun Kakang wis bisa ketemu karo kadang tunggal guru sing aune luwih tuwa jarene bakal cepak kanugrahaning pun Kakang di. Nanging kena apa anggonku pinanggih marang siyadi wis sawetara suwe wadene teka durung ana titik-titik tumekaning kanugrahan kanggo pun Kakang. Apa gara ya di sadaning Bapa Guru biyen? Kakang Mas Narayana, kepriye Dimas? Salami kula niteni dawuhipun Bapa Guru Patmanaba menika padatan mboten nate meleset. Namung sedaya kanugrahan menika menawi dipun ajeng-ajeng malah karaos dangu dhatengipun. Mila Kakang Mas, prayoginipun monggo kula dherekaken ngagengaken labuhan dhateng sinten kemawon ingkang betahaken. Kanthi mekaten ing pamrih mugi saged to dados sarana nyelakaken anggenipun Gusti badhe paring kanugrahan kula wau Kakang Mas. Prayogane kok mengkono Yayi. Lere kartika panjresuk sumilak wadana kengis kang asadining kusuma. Mangkono praptaning yawangkane kok putra. Mbah sungkem mugi kunjuk paduka Pukulun Narada. Oh iya ya anggere ulun tampa jeneng kita. Sungkem marang jeneng ulun kula Narayana. Semanten ugi kula inggih ngaturaken pangabekti mugi kunjuk paduka Pukulun Narada. Oh iya ya ya. Kulup mamat ya ulun tampak bekti kita ngger Harjuna. Kepareng nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene paduka pulun ngupadi dumateng pun Narayana pukulun. Lah iki ngene ngger. Ulun kautus Andi Guru kini nimbali kita kulup Narayana kang wigati bakal didadekke jagoning dewa. Hawet wektu iki njeng ring slaka kunggan musuh saka kraton Dwaraka Kawestri yaiku Prabu Yudhakala Kresna bakal njaluk panguwasa kayangan Adi Guru ora marengke. Gandeng para Jawata kuwi dudu tukang perang, mula ora aneh menawa durung bisa mbalek marang serayaning Ratu Dwaraka kang aran Patih Kudakala Kresna. Karampunganing pengendikan Adi Guru mudhut tulung supaya kita gelem dadi jagoning dewa nyirnake Ratu Angkara Sapati Dwaraka mau. Priye kulup kowe saga apa ora ngger? Duh Pukulun, rening menika dawuh saking Pukulun Manikmaya mongko dawuh kula mau tumus dumugining batos nuninggih kula sendika hang nglampahi Pukulun. Ah saga ngger nuninggih saga Pukulun. Ah nadalah. Ya. Ulun wis ngira menawa kita ora bakal suminggah dadi jagoning dewa. Pukulun, kula inggih badhe nderek sabiyantu kakang Mas Narayana Pukulun. Wah, malah saya kuwat jagone dewa iki. Lah, iki ngene, Ngger. Saka keparenge Adi Guru jeneng kita Narayana pinaringan pusaka cacahe loro. Kang sawiji wujute kreta kencana pangirit turangga catur kang aran Kiai Jaladara. Dene kang kaping pindho kita pinaringan pusaka yang wujud bende jenenge Kiai Pancajanya. Bende mau yen tinabuh swarane bisa ngluluhake mungsuh. Kanugrahan mau kabeh wis cinawisake ning repat kepanasan Narayana. Ngaturaken gunging panuwun dene kula pinaringan kanugrahan ingkang semanten agengipun Pukulun. Kang mangkono Narayana, ayo bareng sak lakuku tumuli pedhokna Ratu Dwaraka mau ngger. Monggo kula dherekaken Pukulun, ayo Dimas Permadi. Sabiyantuwipun Kakang Yayi suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Lenglenging driya mangu mangun kung kanduan rimang. Dimas Permadi, wangun iki kereta kang aran Kiai Jaladara ingkang diparingake marang pun Kakang Dimas. Kaluhuran dawuh paduka Kakang Mas ingkang sumindhi wonten nglebet menika bendhe Kiai Pancajanya ingkang suwantenipun saged ngluluhaken kekiyatane mungsuh. Taning apa yana ya, Di? Ing ngatasipun Kakang Ki Senopati, lah kok ngusiri dhewe iki apa ana coba? Kok Pukulun Manikmaya kok ya ora dawuh supaya ngusiri marang kreta Kiai Jaladara? Apa ya memper coba Senopati kok maju gak ngusiri dhewe rak ya to? Kakang Mas sampun kuwatos. Ri paduka Permadi ingkang sagah dados kusir paduka Kakang Mas Narayana. Piye? Piye? Kula ingkang sagah dados kusir paduka. Apa siyadi ora isin? Dados kusiring Senopati Kakang Mas menika asap pocapanipun sae Kakang Mas. Nyata laruta saking dosa saguru kula. ya mutu sosang sri ing Yayi Permadi pun kakang ha prasetya muga jagat saisine neksenono saiki Syadi dadi kusire pun kakang. Besok lamun Syadi sewanci-wanci ngayahi perang gede pun kakang genti sego dadi kusire kreta titiane Yayi Permadi. Waduh kakang mas. Ngaturaken gunging panuwun kakang mas. Dene paduka sampun haprasetya ing ngados mekaten. Malah kepara monggo keparenga enggal nitih rata. Kula tumuli mapan wonten ing bae pakusiran kakang. Ayo. Ketinggal sampun ngaglah punang kreta Kyai Jaladara. Tinarik jaran papat kang ulese abang ireng kuning lan putih. Kang ulese abang jenenge Kyai Brahma Sakti saka jagat kulon duweke Bathara Brahma. Kuwasane bisa mlebu geni ngayomi para rawange. Kang ulese ireng jenenge Kyai Jantaka saka jagat kidul duweke Bathara Sambhu. Kuwasane bisa mbles bumi ngayomi para rawangi. Kang ulese kuning jenenge Kyai Sugriwa saka jagat wetan duweke Bathara Basuki. Kuwasane bisa ngambah banyu ngayomi kabeh para rawangi. Dene kang ulese putih jenenge Kyai Cip Tawilaha saka jagat lor duweke Bathara Wisnu. Kuwasane bisa ngambah dirgantara ngayomi kabeh para rawangi. Wuswahanarata sang Sinopati Raden Narayana katon merbawani. Ugi wis ketingal Raden Permadi mapan wonten ing pagusiran. Asta kanan ngasta sambuk asta kiring wis nyandak lising kuda. Mobat mebet sigra sineblake kang semedi. Nyenggol pok gantanging kuda rapat playu ning kuda kang anggeret kreta nganti kaya angin lakune. Semarah mering Gusti dene sidi nyeweng utama panindak ing praja ngatil bejo tadi bandara rinerepan mering prawati. Meniku Gusti kula ingkang sinuwun ingkang sumusul rawuh wonten pesanggrahan Gunung Jamurdipa. Sak sampunipun lenggah satata keparenga kang rayi kuda kala Kresna cumadhung dawuh kawula enon-enon. Patih kuda kala Kresna. Selak ora saranta rasane atiku. sabab sira suwe ora tumuli bali maring Prajandawaraka. Aran pawartaning nggonmu tak utus njaluk panguwasa kaya wangen jungring sloka wis entuk gawe apa durung teh. Unjuk uning asinuwun. Ketingalipun Bathara Guru mboten ngulungaken. Menapa ingkang dados pamundhut Padukendra? Ketitik para dewa sampun utusan duta supados nundung kula. Ngantos kula dados Bandayuda. Inggih menika nata Mandura Prabu Baladewa Sawadya balanipun. Pangestu paduka kula saged ungguling jurit sinuwun. Mila sampun dados anteping manah kula nadyan sewu warsa. Kula mboten badhe wangsul dhateng Ndaraka menawi dereng kelampahan bedah kayiwangan jungring sloka sinuwun. Yaksa Krura kagiri-giri keng nyolir prabota abang. Wah syukur bagi sewudine sira darbe prasetya kang mengkono teh. Kandeng wis ana titik dewa ora nuruti penjalukku. Ora susah ndak ngenteni ening pesanggran mundhak kesuwen. Ayo derekno jeneng ingsun budhal dina iki munggah marang Kayiwangan Suralaya. Dikawe segoro geni jungring slokote nyawak lo diraken sinuhun. Ana satriya kulit cemani mudhun saka kereta sapa wae. Aku srayaning dewa satriya saka Mandura kekasihku Raden Narayana. Apa kowe kang aran Prabu Yudha Kalakresna? Dasar kepara nyata. Narayana, yen kowe nggugu aku aluwung kowe bali aja kemewat jago dadi jagoning dewa. Imanen uripmu sing durung suwe nyawang srengenge kuwi ya. Aku gelem bali wonten wis bisa nyangking murdam. Wah, ora kena tak eman lagi agilak limpam. Wah! Nggih, Yang Sindra kang demen ngumbarang karo murka. Kaya wis ditiwenci tak untapke nyawamu. Wis kesuwen olehmu gawe rusak ning Arcapada. Kanthi senjata cakra tumama ning mestakamu dadi sarana pangleburing dosa mbeh Yudha Kalaresna. Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Wah! Dinun. Wah! Paltu kong rumini kulo sinun. Wah! Pancen Narayana sing dadi jagone diwampuh. Wah, ndelik wae ya. Kulup Narayana ulun paring tarima kasih marang jeneng kita hawit kita wis bisa ngentasi karep mlebur marang angkaraning jagat kaya wis kabukten ya mung wong kang matak satriya pinandhita kang tetela bisa nyirep marang saking memala mula lamun negara kuwi kepengin ninggal tata tentrem mestine kudu dikemudeni marang menungso kang ajiwa satriya pinandhita Kepara nyata Bathara Guru. Aku banget rumaja marang apa kang tok kandhake iki mau. Awit mung suwe wong kang demen ngumbarang karo murka kuwi ya mung menungso kang jiwane satriya pinandhita. Muga-muga Gusti kang murbeng gesang ngijabahi tumuli nuswantara tuwuh para satriya pinandhita kang bakal mung kasih marang pacoban kang isih sumandhang ing nuswantara mau Manikmaya. Kakang Ismaya iya. Gandeng sira Narayana wis ledha manglurah mungsuh. Sapatining Prabu Yudha Kalakresna ya mung sira kaki ingkang wenang gumanti keprabaning praja Ndwaraka Kawestri. Kakang Narada, oh wonten dawuh Adi Guru. Kang wayah Narayana kulaaturi maringi busana kanarindran wigatos tumenten ulun. Kepiyakaken jumeneng nata Kakang. Eh wis tak kedhawuh Adi Guru. Narayana sawise kita ngagem busana kanarindran sepisan ulun mitung marang sekabehing lelabuhanmu kaping pindho hanimbang boboting lelabuhanmu nyata bisa gawe tentreming kayuwangan jenggring saloka lan sudaning titah kang darbe watak angkara murka kaping telu paring karampungan wiwit dina iki kita ulun winisuda jumeneng nata ening praja Ndwaraka kanthi jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna lan praja Ndwaraka ulun paringi tetenger praja Ndwarawati Bathara Guru aku nekseni jumenenge Raden Narayana minangka Narendra Ndwarawati kang mangkono lelabuhane Raden Narayana mau going besok bisa ditindakake dening kang nembe kasupetake iki. Besok diwasane taruna ngungkulana bapa. Wondene kula saha lan ingkang sami ngayahi kewajiban kathah kalepatan saha kekiranganipun dumateng ingkang hamengku damel saha para pamriksa, kula sakuku banyu nagunging samudra panget sami sak bibaring ringgitan wonten ing mriki tansah manggih hayu-hayu rahayune sekala. Panutuping ngatur kula monggo sami hasesanti sepisan merdika merdika salaminyo akhirul halam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.